فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. حديث الكنام يتدري أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. بلو بركاته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal haram, wa innal harama bayyin, dan perkara yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang sama, yang perkara-perkara ini la ya'lamuhunna kathirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhati, barang siapa yang dia menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, yang rancu, yang samar, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang sama, yang tidak jelas, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kerai yara haula al-hima, Rasulullah SAW contohkan di sini seperti penggembala yang dia menggembala haula al-hima di sekitar tanah larangan, di sekitar tegangan atau rerumputan yang di situ dilarang untuk menggembala. Yushiku ayyar takatihi, hampir-hampir penggembala ini menggembalakan gembalaannya ke tanah atau ke rumputan yang dilarang untuk digembalakan di sana binatang-binatang ternak. Ini perumpamaannya orang-orang yang terjatuh dalam perkara yang haram, awalnya terjatuh pada perkara yang syubhat. Ya, karena tadi seorang penggembala, dia menggembala di tanah larangan, atau di kebun yang dilarang untuk menggembala, atau tegalan atau lapangan, tapi ternyata hampir dia masuk ke tanah larangan tersebut. Sehingga kata Rasulullah, ala wa inna li kulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja ini memiliki tanah larangan. Setiap raja memiliki tanah yang tidak boleh untuk dimasuki, untuk digembalakan di sana gembalaan, atau untuk dijadikan tanah tersebut perkebunan. Karena ini adalah tanah milik raja. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah pula bahwasanya Tanah larangan Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah adalah perkara-perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, dan ketahui pula bahwasannya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kullu, jikalau segumpal daging tersebut benar, maka akan benar pula seluruh jasadnya. Wa idza fasada, dan jikalau segumpal daging tersebut rusak, fasada jasadu kullu, maka rusak jasad semuanya. Ala wa hiya al-qalbu, maka ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita khadifillahirrahmanirrahimallah, yaitu berhati-hatinya seorang muslim dengan menjaga dirinya tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat. Karena perkara syubhat ini akan menyeret dia ke dalam perkara yang haram. Itu diantaranya dan banyak. Sekian faedah dari hadis ini. Tetapi itulah yang menunjukkan bahwasanya seseorang akan selamat dengan menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Oleh karena ini kata Rasulullah SAW, innal halala bayyinun, perkara yang halal ini jelas. Perkara yang halal adalah ma'ahallahu syari', perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh syariat oleh Allah SWT. Maka seluruh perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT ataupun melalui lisan Rasulullah SAW, maka itu dikategorikan halal. Halal adalah yang datang nas. Allah SWT dan Rasulnya menjelaskan tentang kehalalannya. Seperti apa? Seperti di surat Al-Maidah yang ke-6 atau ayat yang ke-5, wahilla lakum at-thayyibat, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Ya, sehingga seluruh perkara yang baik maka halal. Dan baiknya menurut siapa? Menurut syariat. Menurut Allah SWT. Dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum, makanan ahli kitab itu halal buat kalian, makanan ahli kitab itu halal bagi kalian, demikian pula sembelihannya. Tanya. Ini menunjukkan apa? Nas yang telah aku sebutkan, makanan mereka itu halal bagi kalian. Tanya. Boleh. Dan makanan kalian pun sebaliknya halal pula untuk mereka, ahli kitab. Tanya. Sehingga apa yang kita lalui pula, ya, demikian pula wanita-wanita mereka, ahli kitab pun halal, ya, bagi umat Islam. Tanya. Dihalalkan pula, ya, al-mu'minat, wanita-wanita mu'minat atau wanita-wanita jadi ahli kitab. Tanya. Dengan catatan kata ulama, mereka-mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Tidak sembarangan. Dan bukan berarti seseorang lebih memilih wanita ahli kitab. Tentunya dia lebih memilih wanita yang selamat, kendati pun dibolehkan. Demikian pula ketika Allah SWT menerangkan tentang perkara-perkara yang haram dari wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, maka Allah SWT sebutkan wa uhilla lakum ma wara'a dhalik au ma wara'a dhalikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, dihalalkan bagi kalian wanita-wanita yang selain itu. Wanita-wanita yang disebutkan oleh Allah SWT haram untuk dinikahi. Di surat Al-Maidah di surat An-Nisa ayat yang 24 atau di 23, di 23 di awal 24, maka hal itu adalah perkara yang haram. Maka setelah Allah sebutkan perkara-perkara yang haram dari wanita yang tidak boleh dinikahi, kemudian Allah sudah jelaskan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan yang selain itu, selain yang tersirat di ayat tersebut. Demikian pula dalam hadis seperti anta jama'u baina al-imra'ah wa ammatihi, menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, itu pun tidak boleh. Nas hadis datang dengannya. Karena dalam ayat bahwa anta jama'u baina ukhtaini, dalam ayat larangannya menjamak, menggabungkan, menikahi dua wanita yang bersaudari. Ya, kakaknya diembat, adiknya boleh diembat, kecuali yang pertama telah dicerai atau mati. Tapi kalau ditaadud, tidak boleh. Demikian pula taadud kepada bibinya ini pun tidak boleh. Selain itu, wanita-wanita termasuk wanita ahlul kitab dihalalkan. Tapi ingat tadi, jangan berpikir saya jadi wanita ahlul kitab saja. Enggak. Tidak semua yang halal itu tentunya dikonsumsi atau dilakukan. Dari makanan dan lainnya. Ya. Banyak dari orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang halal karena mudarat, khawatir kolesterol dan lainnya, padahal halal. Demikian pula ketika seorang dihadapkan dengan wanita ahli kitab, apakah dia merasa aman? Ya. Halal iya halal, tapi pun berarti sunnah untuk dinikahi. Dipikir bagaimana bahayanya. Kadang wanita muslimah saja ya, yang dia awal berat. Ini berat untuk mungkin antum ajari atau arahkan. Apalagi ini wanita al-kitab, kecuali yang Allah berikan taufik. Itu makna halal di sini. Ya. Demikian pula perkara yang haram, kata Rasulullah SAW, wainal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Itu kullu ma harrama Allah aw 'ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah SWT atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas yang haram itu Allah haramkan. Ya, sehingga pikirannya pendek. Ya, seperti ahlul akal atau dalam sebagian terjemahan bulughul maram, di antara perisinya ada yang memahami yang haram itu cuma empat. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Yang haram itu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini menurut apa? Quraniyun yang tidak percaya hadis. Dalam Al-Quran yang diharamkan itu empat, kata mereka. Padahal masih banyak di Al-Quran juga, bukan empat, banyak. Ya, seperti Allah SWT haram 'alaikum khaba'ith, mengharamkan kepada kalian perkara-perkara yang menjijikan. Khaba'ith, perkara-perkara yang jelek. Demikian pula haram 'alaikumul itsma wal baghya, perkara yang mengandung dosa, mengandung kezaliman, dan juga wa taqulu lillahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini pun perkara yang haram dalam Al-Qur'an, sehingga tidak terbatas cuma empat. banyak. Itu diantara yang diharamkan. Belum dalam hadis Rasulullah SAW menambahkan ya, perkara yang haram itu kullu dinar, wa kullu mikhlab, seluruh binatang yang memiliki taring, yang taring tersebut untuk memangsa. Ya, binatang yang dia gunakan taring ini untuk memangsa. Seperti anjing, kucing, harimau. Ya. Dia gunakan untuk memangsa buruannya ini, yaitu dengan taringnya. Ya. Beda dengan kambing, ya. Dengan geraham makannya, menggigitnya, dan yang lainnya. Atau apa? Kullu dhi mikhlab, setiap burung yang pencakar, yang memangsa buruannya ini dengan cakarannya, seperti elang. Ya, dan tidak semua burung dia memangsa buruannya ini dengan pencakarnya. Tanya, ada dengan pelatuknya? Tanya. Sehingga yang diharamkan itu di antara binatang-binatang. Sehingga yang tidak disebutkan dalam ayat masuk dalam pengumuman kategori hadis dari perkara-perkara yang haram. Demikian pula perkara yang haram yang kita singgung tadi di surat An-Nisa ayat yang ke-23. Qurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Dan selanjutnya yang diharamkan kepada kalian, ibu kalian, anak, putri-putri kalian, ya, saudari-saudari kalian, terus dari muharramat fin nikah, orang-orang yang diharamkan dalam nikah dan itu mu'abbad, diharamkan selama-lamanya. Dan juga ada yang mu'aqqad, diharamkan dalam waktu tertentu, ya, diharamkannya dalam waktu tertentu. Demikian pula di surat Al-Maidah ayat ke-96, wa hurrima 'alaikum saydul bahri ma dumtum huruma, diharamkan pula bagi kalian binatang-binatang buruan laut, ya, atau binatang-binatang buruan orang bari daratan, ya, diharamkan pada kalian binatang-binatang buruan darat. Kapan diharamkannya? Madum tum huruma, selama kalian sedang ihram. Kalau sedang ihram tidak boleh berburu. Ya. Meskipun mungkin ada di Arafah ada kelinci, atau di Arafah ada burung, ya, ataupun ada kijang, ya, ada bob dan yang lainnya, biarkan. Ya, biarkan. Meskipun mudah untuk ditangkap, karena ketika itu haram dalam kondisi ihram. Dan ini diharamkannya tentunya dalam kondisi ihram saja. Ini yang menunjukkan dari sekian nas, ya, yang menunjukkan jelas halalnya dan jelas haramnya. Sehingga kehalalan dan keharaman ini bukan urusan manusia, bukan urusan ulama atau kiai. Ini halal, ini haram, tidak. Tapi itu kembalinya kepada syari', yaitu Allah Azza wa Jalla, yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Tidak berhak di antara kita untuk menjadikan tandingan dari Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Oleh karena itu, ketika Allah SWT cela dahulu ahlul kitab yang mereka menjadikan ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan si Allah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, mereka jadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, kiai-kiai mereka, ulama-ulama mereka, dan ahli ibadah mereka tandingan di sisi Allah. Dalam perihal apa? Kata Adi bin Hatim, kami tidak menyembah mereka. Ya. Tetapi kata Rasulullah, alaisa idha halul harama Bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram, kemudian kalian pun menghalalkannya? Dan ketika mereka mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkannya? Fadzalika ta'atuhu lahum. Maka itulah bentuk ketaatan kepada mereka. Bentuk menjadikan tandingan mereka di sisi Allah. Ya, ketika mereka sayang Allah menghalalkan, kemudian kita ikut menghalalkan, dan mereka mengharamkan, kita ikut mengharamkan, padahal tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau Sunnah, baik secara jelas ataupun secara umum. Secara umum tadi, ya, ketika Allah mengharamkan fawahish, haram alaikumul fawahish, seluruh ini kan umum, yang kategori perkara-perkara yang fawahish yang keji. Tanya. Atau tadi kullu zina wa mikhlar, yang digitari mencakar ini umum. Tanya. Meskipun tidak disebutkan namanya. Tanya. Maka seluruh perkara yang halal dan yang haram secara khusus nasnya sharih jelas ataupun secara keumuman nas, ya, tugas kita untuk mengimaninya tanpa berpaling kepada yang lainnya. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang hal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat, yang rancu, yang sama. Artinya kalau butuh kejelian, butuh ilmu untuk menilainya, ini halal apa haram. Sampai para ulama berselisih, yang syubhat ini halal apa haram. Ada yang mengatakan asalnya halal, tetapi dia syubhat rancu, tidak mengetahui atau tidak meyakini kehalalannya sehingga jadi syubhat. Asalnya halal. Sebagian ada yang mengatakan perkara yang syubhat ini haram, tetapi dia rancu sama sehingga tidak mengetahui kehalalannya. Dan perkara yang syubhat ini, yang rancu ini, la ya'lamunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan menunjukkan ada yang minoritas, ya, ada yang sedikit yang tahu di antara mereka. Tanya, siapa itu problem? Ya. Bukan berarti semua perkaranya gelap, tidak diketahui. Diketahui, tapi ada sedikit perkara manusia, yaitu ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka tahu. Ya. Sehingga di sebagian seseorang atau di bagian orang hal itu sama, di sisi para ulama tidak. Seperti di kita, kan? Ketika kita berkata yang syubhat atau yang rancu dari pemikiran, ya, ataupun dari yang lainnya, kita ungkap hal itu benar. Tetapi para ulama ketika baru saja melihat gerak geriknya, asapnya, ya, baru ngebul, bukan menyala, sudah diketahui. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering dinukil ucapannya, al-fitnatu idza ja'at ya'rifuha al-'alim. Yang namanya fitnah kalau datang itu sudah diketahui oleh alim, oleh orang-orang yang berilmu. Wida adbarat ya'rifuha al-jahil. Tetapi fitnah kalau sudah berhenti, ya, sudah mau selesai, baru yang bodoh tahu. Tanya. Artinya apa? Di awal para ulama sudah tahu itu, sudah peringatkan. Tapi orang-orang jahil tahunya sudah banyak berbicara haram atau sudah basi, ya, sudah sering diperingatkan baru tahu. Sudah selesai, sudah sedih, baru oh ya ternyata benar, ya. Tapi benar dahulu saya kira ini benar. Ini menunjukkan kejadian. ulama ahlul ilmi, dan juga bahwasanya syariat itu tidak ada yang tersamarkan. Hanya saja kata ulama nisbi, relatif. Ya. Seperti ayat-ayat, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka ayat-ayat yang mutasyabihat yang dianggap rancu ini kata ulama itu nisbi, di sebagian orang saja. Ya. Sebagian orang tidak memahami, tidak mengetahuinya. Tetapi ketika dikembalikan kepada orang yang berilmu, diketahui jalannya jelas. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan fastadu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama ahla dzikir ya, ketika kalian tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena akan didapati ilmunya di sisi mereka. Tanya. Meskipun umpamanya kita bertanya kepada seorang tidak tahu, ya dia akan ditunjukkan kepada yang lainnya yang lebih tahu. Tanya. Sehingga ilmu itu akan diketahui. Semua itu ada jalan keluarnya. Tanya. Bukan berarti perkara yang syubhat ini syubhat di sisi manusia tidak. Tapi tadi tugas kita segera bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ala inna syifa'al ayyi as-su'al. Ketahuilah bahwasanya orang bodoh itu bertanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyaksikan orang yang bodoh berfatwa yang berakibat fatal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan syifa'al ayyi as-su'al. Obat bodoh itu bertanya supaya tidak salah kafar. Baik. Ya, tidak membuat orang binasa, tidak membuat orang celaka. Ya, boh ya bertanya dulu kepada yang lain yang lebih tahu. Tanya. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman yataqa syubhati faqristabru ali dinihi wa irdihi." Barang siapa yang dia menjaga dirinya ketika menghadapi perkara-perkara yang syubhat, yang rancu di sisi dia, dia jaga diri enggak jatuh padanya. Ya. Bahkan tadi segera mencari obatnya, solusinya, agar tidak terus-menerus dalam perkara yang syubhat dan bertanya dan bertanya kepada ahli ilmu, dan tidak merasa bosan seperti orang yang bertobat setelah membunuh 99 jiwa, bahkan 100. Ya, tanya lagi kepada yang lain yang dianggap adil. Ya, kenapa? Karena ingin lepas, ingin tahu. Tanya. Maka demikian pula. Bukan berarti bertanya dari sini sudah dapat jawaban, tanya kepada yang lain. Mau membenturkan. Tanya. Beda. Ya. Jadi bertanya karena ingin tahu. Ya, bukan untuk menimbang. Tanya. Ya. Atau membenturkan, tidak. Kecuali memang kita tidak merasa yakin dengan jawabannya. Kita ingin lebih yakin, bertanya lagi. Boleh. Ya. Jangan sampai orang kata Ustaz Fulan ini, padahal antum posisi sedang bertanya kepada ustaz yang lainnya. Maka ini membenturkan. Bertanya kembali secara global tanpa menyebutkan saya telah bertanya tadi ke si Fulan, menurut antum gimana? Tapi tidak seperti itu. Maka ketika seseorang menjaga diri dari perkara yang syubhat tidak terjatuh padanya, segera dia menjauh. Saya belum punya ilmunya. Saya mending enggak. Enggaknya ini karena apa? Karena di sisi dia belum punya ilmunya. Belum jelas perkaranya. Masih rancu. Belum ada faktor-faktor yang menguatkan, yang menenangkan dirinya untuk ikut nimbrung dalam perkara tersebut. Tanya. Maka menjaga dirinya dia dari perkara yang dia belum ada ilmunya padanya. Fakulistabro alidini waradihi kata Rasul. Dengan itu dia telah menjaga kemurnian agama dan kehormatannya. Subhanallah. Kenapa? Karena tadi syubhat itu adalah bunga awal terjatuh seseorang kepada perkara yang haram. Tanya. Sebagaimana Rasulullah katakan setelah nyawaman waqa'at syubhat wa waqa'at haram, Barang siapa yang dia terjatuh pada perkara yang syubhat akan terjatuh pada perkara yang haram. Kenapa? Karena kaidahnya kata ulama, al-maksiatu tajurul maksiata ba'dah. Suatu kemaksiatan itu akan mengantarkan pada maksiat yang berikutnya. Bahkan ilal maksiati a'zamu minhu wa a'zamu minha, akan mengantarkan pada kemaksiatan yang lebih besar. Suatu kemaksiatan akan menyeret pada maksiat yang lainnya, bahkan pada maksiat yang lebih besar. Apa contohnya? Contohnya kepada umat yang terdahulu, yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka membunuh para nabi-nabinya. Kenapa kata Allah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun? Mereka membunuh nabi-nabinya itu disebabkan karena mereka bermaksiat awalnya, dan karena mereka melampaui batas. Yang bermaksiat berdasarkan Rasulnya. Ayat ini kata Rasulullah menunjukkan awal mereka terjatuh ke dalam membunuh Rasulnya sendiri karena maksiat ini yang mereka lakukan terhadap Rasulnya, mengingkari misi Rasulnya. Sehingga karena berpolak dari situ sampai Rasulnya pun dibunuh sebagai maksiat yang besar. Demikian pula Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya al-khamru ummul khaba'ith. Yang namanya khamar, minuman keras, adalah induknya kejelekan. Kenapa? Karena akan menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Bukan hanya mabuk dia, habis itu dia memperkosa, atau sodomi, atau luti. Ya. Setelah apa? Setelah dia mabuk. Orang yang terjatuh dalam perzinahan, kebanyakan dia meminum minuman keras terlebih dahulu, supaya hilang rasa malunya. Orang yang terjatuh dalam homoseks pun sama, mabuk terlebih dahulu. Untuk apa? Menghilangkan kejijiannya ketika melakukan praktek tersebut. Tetapi ternyata bukan hanya dia berzina atau memperkosa ataupun dia melakukan yang lainnya dari praktek-praktek yang haram, dibunuh pula, menghantarkan pada kemaksiatan yang lebih besar. Tanya, karena khawatir ketahuan dibunuh, ternyata ketahuan. Tanya, sehingga sebuah Rasulullah umul khobah induknya, karena akan menghantarkan pada kemaksiatan berikutnya yang lebih besar. Tanya, maka demikian pula perkara-perkara yang syubhat. Tip sudah berhenti ketika itu rancu di kacamata antum, menurut pandangan antum, dan belum tenang, belum ada jawabannya, petunjuknya, petuahnya, bimbingannya dari para ahli ilmi. Berhenti, enggak usah memaksa nanti. Kalau sudah berlalu, kenapa rancu pedang berat? Mau mencabutnya ini berat. Sudah ada fatwa baru dicabut semuanya. Dahulu ketika dinasihati apa? Itu nasihat orang biasa, bukan dari syekh. Tapi ketika ada fatwa syekh baru yakin. Kebiasaan kita. Baik. Jadi semuanya itu harus datang dari yang dianggap. Kalau kita tidak menelitinya, nanti kita ditahdir. Ini yang menurutnya Syekhul. Jadi kalau kita melenceng dari Bapak Syekhul, nanti kita ditahdir. Jadi kalau melenceng dari Ustaz Bulama, tidak apa-apa. Ini perkara-perkara yang syubhat. Saya kira berhenti. Jangan ngobrol selanjutnya, maksa. Alangkah bagusnya sebelum kita bertindak dan berbuat, keliling bertanya kepada ahli ilmu. Apalagi sekarang mudah, WA, telegram, ataupun telepon murah, sesama simpati, sesama Indosat. Kalau gak punya kartu ya beli dulu, Itulah para saya tidak berulama. Ya, ini tempat saya mengadakan kegiatan seperti ini. Ini di tempat saya ada acara seperti ini dan yang lainnya. Sehingga kita berjalan tenang, betul-betul di atas bimbingan para ahli ilmu, tidak khawatir, tidak jatuh ke dalam perkara-perkara ini syubhat. Oleh karena itu nanti Rasulullah SAW berumpamakan seperti gembala. Ya. Awal terjadi perkara yang haram karena dia dekat-dekat perkara yang syubhat. Gitu. Jadi akhirnya dicampur. Jadi jauhi dari orang-orang yang memberikan kerancuan-kerancuan sebelum dicampur, gitu. Sebelum diambil. Syaitan sebelum diterkam. Nasib biasanya orang tersebut kerancuan-kerancuan terlebih dahulu. Baru setelah itu memasukkan inti. Wallahu ta'ala bagaimana memahami ayat antara nas yang menyebutkan sembelihan ahlul kitab itu halal dengan nas yang sembelihan yang tidak di kitab sembelih itu membaca basmalah itu haram. Padahal al-kitab itu apakah dia diridhoi atau dibolehkan ketika dia membaca basmalah sementara kan dia ahlul kitab. Itu seperti apa setelah memahami? Karena ahlul kitab mereka pun tahu dalam kitab mereka menyembelih itu dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah. Oleh karena itu Allah SWT halalkan. Jadi karena keilmuan mereka, meskipun wallahu alam seperti apa menyebut bismillahnya, mungkin mereka sebut dengan nama Allah karena ada pada kitab-kitab mereka. Ya, tidak sembelih begitu saja. Sehingga Allah halalkan. Sama seperti apa? Anjing yang dilepas. Kenapa? Karena dilepasnya dengan menyebut bismillah. Ya, ketika ditemukan binatang buruan yang mati diburu oleh anjing tersebut yang dilepasnya dengan bismillah, halal pula. Jadi itu semua karena keilmuan mereka yang ada pada kitab-kitab mereka seperti itu. Sehingga keharaman tanpa menyebut nama Allah tersendiri dan ini kehalalan ini tersendiri tidak bertabrakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, halal. Nasnya enggak ada. Dari ini. Katak, kalau katak ada larangannya. Larangannya di Bulughul Maram tidak boleh dibunuh. Di larangannya. Tidak boleh dibunuh. Dilihat di Bulughul Maram kitab-kitab dalam masalah makanan atau buruan. Jadi masuk binatang yang dilarang untuk dibunuh, katak dan semut. Situ. Ya, kecuali semutnya yang gigit antum sekeras-kerasnya dan enggak bisa disingkirkan. Lepas juga enggak boleh. Lebah tidak boleh juga. Termasuk haram juga. Kecoak. Dia masukin perkara yang menjijikan atau tidak? Sebenarnya boleh dibunuh. Oh, dibunuh boleh boleh. Ya. Biawak. Kalau dia hidup di laut atau di air boleh. Oh, bisa memburunya.